Mitra Bisnis, pekan lalu Komisi Etik KPK telah mengumumkan oknum pelaku pembocoran draft surat perintah penyidikan atau Sprindik atas nama mantan Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu pada 2009 lalu. Meski pengumuman itu dimaksudkan sebagai pemenuhan ajas transparansi kepada publik, namun persoalan tersebut justru berkembang menjadi bola liar yang dinilai oleh beberapa kalangan berpotensi untuk melemahkan KPK. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas persoalan ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas fenomena kasus Sprindik ini? Itu pertarungan internal ya. Kalau pertarungan internal ya udah pasti terkait keluar. Jadi begini, KPK itu institusi negara yang komisionernya kan dikumpulin dari mana-mana, ini kan proses seleksi. Nah, proses seleksi kan macam-macam, Komnas HAM, Komisi Yudisial, KPK, segala macam itu. Jadi backgroundnya tuh macam-macam. Mereka bahkan mungkin baru kenal waktu seleksi aja, ada juga yang begitu kan. Kita lihat kan backgroundnya, ada yang akademisi, ada mantan akademisi, ada aktivis, aktivisnya pun juga beda-beda gitu. Nah, sudah pasti waktu masuk itu, waktu diangkat, dilantik, sudah pasti ada proses saling percaya yang belum tumbuh gitu loh. Dari awal misalnya tahun sebelumnya, Bambang Wijayanto nggak mau jadi komisioner kalau bukan ketua, terus maju lagi. Kemarin hampir nggak jadi lagi, kan gitu. Nah, Samad sendiri aktivis lokal di Makassar. Bagi pemain-pemain di Jakarta ini out of nowhere tiba-tiba muncul, gitu. Busro, pemain agak lama dikit lah, kan bekas di KY dia. Nah, Zulkarnain dari kejaksaan ya gitu. Nah, Adnan Padu Praja habis dari Kompolnas. Jadi background yang macam-macam itu tidak mudah untuk menyatukan. Satu, yang kedua ini nyangkut tindakan-tindakan yang bisa mengambil kebebasan seseorang, memiskinkan orang lain sama sekali, yang mungkin ada yang kenal, ada yang mungkin ada yang temennya, mungkin musuhnya, kayak gitu. Jadi ya maklum aja kalau kemudian muncul kasus Sprindik kayak begini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.